Selamat sore Pak Richard. Iya. Iya, Bapak Richard, silakan komentar Anda. Ya, menurut saya ini satu hal ya, wajar-wajar saja. Karena memang DPR ini adalah wakil rakyat dan kita harus menghormatinya. Sekian itu aja. Baik, terima kasih banyak Pak Richard. Kita dengarkan komentar Bapak Iwan. Selamat sore Pak Iwan. Iya, DPR kan selalu biasa minta-minta ya. Kemarin juga kan minta yang ke dibiayain yang main ke China. Ya sekarang dia bisa minta lagi dong sama KPK. Jangan dibuka semua gitu, malu kalau dibuka semua. Baik, ya. Cukup. Iya. Terima kasih banyak Pak Iwan. Kita beralih ke Pak Taufik. Selamat sore Pak. Selamat sore. Komentar Anda silahkan Pak Taufik. Menurut saya untuk masalah kuliah dengan KPK ya, pada prinsipnya kita menghormati DPR selaku wakil rakyat yang kita hormati. Satu, yang kedua, KPK di sini bukan sebagai pengadilan ya, karena dalam hal ini masih mencari satu bukti-bukti yang belum dibuktikan secara ini. Jadi menurut saya wajarlah kalau memang masih tertutup untuk cari hal-hal yang memang karena sifatnya KPK bukan pengadilan. Sementara itu aja. Baik, terima kasih banyak Pak Taufik.